perbedaan alhamdulillah dengan syukur, kemudian hakikat memuji, hakikat menyanjung. Nah, ini bagian daripada alhamdulillah, hakikat bersyukur dan kedudukannya dalam pandangan salaf. Jadi bab ini masih berkaitan dengan alhamdulillah. Ya, bab ini masih berkaitan dengan alhamdulillah. Jadi Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad tidak keluar dari jalan yang memang beliau tegaskan bahwa kitab beliau ini adalah fikih doa dan zikir. Dan yang kita pelajari sekarang ini adalah salah satu kalimat yang utama dari empat kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itu sudah kita pelajari. Alhamdulillah sedang kita pelajari dan ini adalah bab yang terakhir dari alhamdulillah. Kemudian wala ilaha illallah, kalimat tauhid sudah kita pelajari juga. Kemudian Allahu akbar akan kita pelajari. Baik. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, haqiqatu syukr wa makanatuhu indas salaf. Hakikat syukur dan kedudukannya dalam pandangan salaf. Kana al-hadithu fima madha an fadli syukr wa idhami makanatihi indallahi wa tanawu'i dalalatihi fil Qur'anil Karim. Yang artinya, adapun pembicaraan yang terdahulu berkenaan dengan keutamaan syukur serta keagungan kedudukannya di sisi Allah serta macam-macam dalilnya dari dalam Al-Qur'an yang mulia. Wa sanatahaddats huna an asli syukr wa haqiqatihi wal isharati ila makanatihi 'inda salafus salih rahimahumullah. Di tempat ini kami akan membicarakan pokok syukur dan hakikatnya serta isyarat akan kedudukannya dalam pandangan salafus salih. Amma aslu syukr wa haqiqatuhu fahuwa li'tirafu bi'in'amil mun'im ala wajhil khudu'i lahu wa dhulli wal mahabbah. Adapun pokok atau asal dari syukur adalah hakikatnya, saya ulangi, adapun pokok atau asal syukur dan hakikatnya adalah mengakui nikmat, pemberi nikmat di atas ketundukan kepadanya, kehinaan dan kecintaan. Ini hakikat syukur, mengakui nikmat. Ini pokok dari kesyukuran adalah mengakui nikmat yang diberikan oleh si pemberi nikmat, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan kita memiliki mata, maka hakikat bersyukur dengan mata, kita mengakui nikmat mata dari pemberi mata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita tunduk kepadanya, menghinakan diri kepadanya dan mencintai sang pemberi nikmat. Kemudian penulis di sini menyebutkan perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Tariqul Hijratain. Ini salah satu kitab beliau yang sangat terkenal, Tariqul Hijratain. Beliau mengatakan, "Faman lam ya'rif an-ni'mata bal kana jahilan biha lam yashkurha." Lihat. Ini yang pertama ya. Barang siapa tidak mengetahui nikmat bahkan dia bodoh terhadapnya, maka tidak mensyukurinya. Ini poin pertama. Siapa yang tidak mengenal nikmat bahkan dia bodoh terhadap nikmat tersebut, berarti dia tidak bisa bersyukur terhadap nikmat tersebut. Kemudian wa man 'arafa an-ni'mah wa lam ya'rifil mun'ima biha lam yashkurha aidan. Sedangkan orang yang mengetahui nikmat dan pemberi nikmat akan, nah ini salah ini. Saya ulangi ya. Barang siapa tidak mengetahui nikmat bahkan dia bodoh terhadapnya, maka dia tidak mensyukurinya. Barang siapa mengetahui nikmat namun tidak tahu yang memberinya, berarti tidak pula mensyukurinya. Jadi pertama, siapa yang tidak mengenal nikmat berarti dia tidak bersyukur. Yang kedua, siapa yang mengenal nikmat tapi tidak tahu si pemberi nikmat juga tidak bersyukur. Sedangkan yang ketiga, وَمَنْ عَرَفَ النِّعْمَةَ وَالْمُنْعِمَ وَلَكِنْ جَحَدَهَا كَمَا يَجْحَدُ الْمُنْكِرُ لِنِعْمَتِهِ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِ بِهَا فَقَدْ كَفَرَهَا. Artinya, sedangkan orang yang mengetahui nikmat dan pemberi nikmat akan tetapi mengingkarinya, seperti orang ingkar nikmat mengingkari pemberi nikmat kepadanya, maka dia dianggap ingkar nikmat. Ya. Jadi yang ketiga ini, mengetahui nikmat, mengetahui pemberi nikmat, kemudian tetapi dia mengingkarinya, mengingkari nikmat tersebut, seperti orang yang mengingkari nikmat yang diberikan kepadanya, maka ini juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'arafa an-ni'mata wal mun'ima wa aqarra biha wa lam yajhadha walakin lam yakhda' lahu wa yuhibbuhu wa yarda bihi wa anhu lam yashkurha aidan. Kita lanjutkan. Adapun orang yang mengetahui nikmat dan pemberi nikmat lalu mengakuinya, tidak mengingkarinya, akan tetapi dia tidak tunduk kepadanya, tidak mencintainya, tidak meridainya, maka ini tidak dianggap mensyukurinya. Jadi dia tahu nikmat, ada nikmat mata. Dia tahu nikmat sang pemberi nikmat, bahwa pemberi mata adalah Allah. Dia mengingkari, dia menetapkan nikmat tersebut di dalam dirinya. Tidak mengingkari nikmat tersebut. Ada nikmat mata, saya tetapkan nikmat mata itu. Kemudian tetapi dia tidak cinta kepada pemberi nikmat. Tidak ridha kepada pemberi nikmat. Ya, ini juga tidak bersyukur. Terakhir, وَمَنْ عَرَفَهَا وَعَرَفَ الْمُنْعِمَ بِهَا وَخَضَعَ لَهُ وَأَحَبَّهُ وَرَضِيَ بِهِ وَعَنْهُ وَاسْتَعْمَلَهَا فِي مَحَابِّهِ وَطَاعَتِهِ فَهَذَا هُوَ الشَّاكِرٌ لَهَا. Yang kelima, kalau barang siapa mengetahui nikmat, satu, ada nikmat mata dan pemberinya, dan dia mengetahui yang memberi nikmat mata adalah Allah, dua, lalu tunduk kepadanya serta mencintai dan meridainya, dan setelah itu dia cinta kepada pemberi nikmat, dia tunduk kepada pemberi nikmat, dia patuh kepada pemberi nikmat, tiga, kemudian menggunakan nikmat tersebut pada kecintaan pemberi nikmat dan ketaatannya, maka inilah orang yang mensyukuri nikmat. Lalu dia letakkan mata tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Maka inilah orang yang mensyukuri nikmat. Penulis mengatakan, wa bihadza yatabayyanu anna syukra mabniyun ala khamsi qawaid. Dengan ini menjadi jelas bahwa syukur dibangun di atas lima pilar. Khudu'u syakir lil masykur. Ketundukan orang yang bersyukur kepada yang disyukuri. Satu. Wa hubbuhu lahu. Kecintaan kepadanya. Dua. Wa'tirafuhu bini'matihi. Pengakuan atas nikmat-nikmatnya. Tiga. Wa sana'uhu 'alaihi biha. Sanjungan untuknya, empat. Wa alla yasta'miluha fima yakrah, dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak disukai oleh si pemberi nikmat. Fima yukrah, tidak digunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang dimakruhi, tidak disukai oleh si pemberi nikmat. Fahadhil khamsu hiya asasu syukur wa bina'uhu 'alaiha. Kelima perkara ini merupakan asas syukur. Di atasnya dibangun kesyukuran. Famata udima minha wahidatun ikhtalla min qawaidi syukur qa'idah. Kapan salah satunya tidak ada, maka hilang pula salah satu pilar di antara pilar-pilar syukur. Wa kullu man takallama fi syukri wa haddihi fakalamuhu ilaiha yarji'u wa 'alaiha yadur. Semua yang berbicara tentang syukur dan batasannya, maka pembahasannya akan kembali kepada pilar-pilar itu dan berkecimpung padanya. Nah, ini pengertian dan hakikat bersyukur. Jadi kalau kita lihat, yang pertama tadi adalah mengenal nikmat, kemudian turun mengenal si pemberi nikmat, kemudian mencintai pemberi nikmat, kemudian tunduk patuh kepada pemberi nikmat, kemudian yang kelima mengerjakan dengan nikmat tersebut ketaatan kepada Allah. Itulah hakikat orang bersyukur. Maka jika kita ingin menerapkan syukur di dalam diri kita, laksanakan lima tahapan bersyukur ini. Laksanakan lima tahapan bersyukur ini. Selalu di dalam hal apapun, dalam pemberian-pemberian Allah, maka coba kita laksanakan lima ini. Saat mau makan, misalkan, ya, kita melihat adanya nasi dan lauk pauk, mengenal nikmat adanya nasi dan lauk pauk. Dan ingat, yang dikenal nikmat yang diberikan pada kita, bukan pada orang lain. Karena kalau kita mengenal nikmat yang ada pada orang lain, maka itu namanya bukan bersyukur, itu namanya malah kufur. Karena artinya kita tidak mengenal nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu yang Allah berikan kepadamu, maka sebutkanlah, ceritakanlah, terangkanlah. Ini yang pertama. Makan dengan lauk pauk ada nikmatnya. Kemudian tahapan yang kedua, yaitu mengenali yang memberi nasi dan lauk pauk ini Allah. Tahapan yang ketiga, karena Allah memberi, tabiat manusia biasanya mencintai kepada orang yang memberi, kepada zat yang memberi. Itu tabiat manusia, susah untuk dipungkiri. Susah untuk dipungkiri. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dicintai oleh para sahabatnya. Karena salah satu sifat beliau, annahu la yaruddu sa'ilan, bahwa beliau tidak pernah menolak orang yang memberi. Orang yang memberi, tidak pernah menolak orang yang meminta, selalu memberi. Bahkan diminta, selalu diberi, diminta, selalu diberi. Ada orang yang masuk Islam, dan banyak orang masuk Islam gara-gara itu. Ia mengatakan, aslimu, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Masuk Islamlah kalian wahai kaumku, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah, pemberian seperti pemberian orang yang tidak takut miskin, padahal mungkin dia lagi memerlukan, tapi karena dia ingin memberi maka dia kasih. Itu cinta tumbuh. Nah, kalau itu manusia memberi kepada kita, saya sering mengatakan, sering pernah saya dapat pulpen dari seseorang, hadiah dari jamaah waktu keluar kota. Ustaz, ini terima ya. Oh iya, terima kasih. Itu orang mungkin memberi saya hadiah sekali seumur hidup. Tapi sampai saat ini, walhamdulillah, masih saya doakan. Mudah-mudahan dapat rahmat, dapat petunjuk, diberkahi hidupnya. Padahal sekali mungkin seumur hidup ngasih saya pulpen. Pulpennya pun gak tahu udah kemana. Ya. Bagaimana yang memberi kita nikmat bukan sekali seumur hidup, bukan sekali setahun, bukan sekali sebulan, bukan sekali sepekan, bukan sekali sejam, bukan sekali semenit, bukan sekali sedetik, tapi setiap saat memberi kita nikmat, maka pantas kita mencintainya. Ada pepatah mengatakan, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, niscaya engkau akan bisa memperbudak hati mereka. Itu tabiat manusia. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ahibbati hafizakumullahu taala, orang yang mengenal nikmat nasi dan lauk tadi, mengenal sang pemberi nikmat, maka dia akan mencintai pemberi nikmat. Kalau sudah mencintai, orang yang cinta biasanya sangat patuh kepada yang dicintai. Ada pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya kecintaanmu jujur, benar-benar, niscaya kamu akan sangat mencintainya. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dicintainya sangat taat. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Tanda mencintai Allah taat kepadanya, yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauhilah. Bentuk ketaatan kita kepada Allah yang kita cintai tadi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasanya seperti itu. Mengenal nikmat, ada nasi dan lauk, mengenal pemberi nikmat, yang kedua mencintai si pemberi nikmat. Lalu karena cinta dia sangat taat kepada si pemberi nikmat. Ada perintah dia kerjakan, ada larangan dia jauhi. Ada pencegahan dia cegah dirinya. Bukan larangan, bukan keharaman, tetapi jangan sampai mengerjakan. Dia jauh demi cintanya tadi kepada si pemberi nikmat. Nah, akhirnya dia tunduk patuh kepada si pemberi nikmat, sangat taat. Nah, poin yang kelima, ketaatannya, nikmatnya tersebut dia letakkan dalam ibadah. Makanya para ulama mengatakan, kullu ta'atin syukrun lillah. Setiap ketaatan adalah bentuk manifestasi dari kesyukuran kepada Allah. Berarti di sini Anda dinyatakan sebagai orang yang bersyukur ketika semangat ibadah. Dan dinyatakan orang yang tidak bersyukur ketika malas beribadah kepada Allah. Nah, urutan yang sangat indah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Sehingga kita mudah mensyukurinya. Sehingga kita mudah untuk melaksanakan syukur tersebut, maksud saya. Ingat tahapan-tahapan ini. Dan ini permasalahan hati, ya, permasalahan hati. Jadi kita ingat tahapan-tahapan tersebut. Apa tadi yang pertama tahapannya? Mengenal nikmat. Yang kedua, mengenal pemberi nikmat. Yang ketiga, mencintai sang pemberi nikmat. Yang keempat, tunduk patuh ya pada pemberi nikmat. Yang kelima, menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan. Ini mudah kita letakkan dalam diri kita bagaimana cara bersyukur yang sebenar-benarnya. Kalau lima ini tidak ada syukur. Bahaya ini. Kalau lima ini tidak ada, tidak ada syukur. Contoh, kalau kita tidak mengenal nikmat, enggak bersyukur. Yang kita kenal nikmat orang lain, yang ada bukan syukur, yang ada hasad. Yang ada iri, dengki. Kenapa ya tambah tua, tambah sehat. Tambah tua, tambah kaya. Tambah tua, tambah bini. Sedangkan dia tambah tua, tambah sakit, tambah tua, tambah kere, tambah tua, tambah rengkot awak. Ya. Nih. Jadi kalau dia tidak mengenal nikmat dirinya bukan apa, maka dia tidak bersyukur. Yang dia kenal nikmat orang lain. Makanya kan ada hadis berbunyi begini. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdari ni'matallah. Artinya, lihat nikmat, lihat keadaan orang yang di bawah kalian, yang lebih miskin, lebih sulit hidupnya. Lihat keadaan orang yang di bawah kita. Otomatis kalau kita melihat orang yang di bawah kita keadaannya, kita melihat diri kita dulu, mengenal nikmat kita. Dan jangan lihat orang yang di atas kita. Kalau melihat orang di atas kita, kita lupa nikmat kita. Ya. Hanya ada pernah orang saya suka makan makanan yang berkuah pedas gitu. Soto, bakso, rawon, seperti itulah. Makan bakso waktu itu enak sekali, panas-panas, pedas-pedas. Setelah mau selesai, ada kawan datang. Gimana Ustaz? Enak? Masya Allah, enak sekali, alhamdulillah, saya bilang. Saya belum pernah merasakan bakso seenak ini di sini. Ustaz, di sebelah sana itu lebih enak daripada ini. Ini langsung hilang ini. Ini langsung hilang. Dan itu sering kita rasakan, sering kita lakukan secara tidak sadar. Misalkan ada nasi kuning, ada intalu, ada iwak haruan. Kemudian si fulan ini berkata, ini mun ditambah mie habang nyaman. Dia tidak bersyukur apa yang ada. Dia melihat apa yang tidak ada. Itu enggak bersyukur. Itu namanya tidak mengenali nikmat. Kenali nikmat yang ada. Nah, sama ini laki-laki yang suka melihat kepada perempuan. Itu enggak mengenali nikmat istrinya. Istri yang halal dia bisa pandang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Antum coba rasakan ya, bagaimana melihat istri itu dengan penuh syahwat. Jadi sebagian orang memang kadang-kadang dia ada semacam kaedah dalam hidup itu, kathratul misas yudhibul ihsas. Itu kaedah dalam hidup. Yaitu karena saking seringnya bersentuhan, perasaan itu sudah hilang. Ya, istri berdandan secantik apapun di hadapan dia udah biasa. Tapi coba antum tumbuhkan di dalam hati ketika melihat istri, ini wanita kok cantik banget ya. Semakin hari semakin cantik gitu. Bisa enggak? Bisa itu. Ya. Nah, itu namanya mengenali nikmat. Maka pada saat itu akan tumbuh rasa cinta lagi, akan menghormatinya lagi, ya. Meskipun seitu-itunya. Aman ketawa benar. Ya, coba antum mandang istri dengan pandangan yang penuh dengan syahwat. Itu salah satu mensyukuri nikmat Allah. Sehingga benar-benar kita tumbuh rasa cinta kita, rasa ingin memilikinya, rasa ingin merasainya, rasa ingin berhubungan dengannya. Ini salah satu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita digajet ataupun di luar sana. Orang kan laki-laki kalau bukan dengan istrinya, itu godaan setan. Bukan dengan istrinya, dia melihat, dia perhatikan hidungnya, matanya, bulu matanya, telinganya, lehernya. Dia perhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sehingga tumbuh syahwat, padahal enggak bisa diapa-apain. Nah, lakukan itu kepada istri. Itu termasuk daripada mengenali nikmat. Pian ni berumur sudah 40 tapi Masya Allah lebih cantik daripada 20 tahun yang lalu. Moha aja istrinya. Ya, ada para ulama mengatakan ada namanya sihrul halal. Sihrul halal itu adalah sihir yang halal. Sihir yang halal adalah gombalan seorang suami terhadap istrinya. Ya, gombalan seorang suami terhadap istrinya. Itu sihir halal. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha marah karena selalu dibandingkan dengan Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha cemburu, bukan marah, cemburu. Beliau mengatakan Khadijah selalu Khadijah sudah meninggal orang wanita tua, selalu Khadijah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ruziqtu hubbaha." Ini salah satu kalimat indah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suami kepada istrinya. Aku ditakdirkan untuk mencintainya. Maka coba antum kalau lagi masalah dengan istri, berangut-rangutan, seharianan kada berawaan, ya. Maka bisikkan di telinganya. Aku ditakdirkan untuk mencintaimu. Itu 90% selesai permasalahan. Pasti kan ada kopi, ada ini, ya. Dan itu yang diperlukan oleh seorang wanita, seorang istri. Kata-kata indah, perlakuan indah, ketenangan hati, dan semisalnya. Itu intinya kita mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, وَهُوَ يَكُنُوا بِالْقَلْبِ وَالْلِسَانِ وَالْجَوَارِحِ وَيَكُنُوا بِالْقَلْبِ خُضُوعًا وَاسْتِكَانَةً وَمَحَبَّةً وَبِاللِّسَانِ ثَنَاهًا وَاعْتِرَافًا وَبِالْجَوَارِحِ طَاعَةً وَانْقِيَادًا. Syukur dapat terjadi dengan hati, lisan, dan anggota badan. Terjadi pada hati dengan ketundukan, kerendahan, dan kecintaan. Terjadi pada lisan dengan pujian dan pengakuan. Serta terjadi pada anggota badan dengan ketaatan dan ketundukan. Pada waktu kita membahas perbedaan antara syukur dengan pujian, salah satu perbedaannya adalah kalau pujian cuma dengan lisan, kita memuji Allah dengan lisan. Memuji Allah dengan lisan. Sedangkan kalau bersyukur lebih luas caranya. Jadi cara memuji cuma dengan lisan. Tapi kalau cara bersyukur lebih luas. Bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa anggota tubuh. Ya, bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan anggota tubuh. Nah, ini menunjukkan bahwa syukur caranya lebih luas dibandingkan memuji. Cara dengan lisan, dengan hati bagaimana? Dengan ketundukan, kerendahan, dan kecintaan. Maksudnya, kita tunduk kepada Allah dengan hati kita. Kita merasa hina kepada Allah dengan hati kita. Merasa cinta kepada Allah dengan pemberian Allah dengan hati kita. Atas pemberian Allah dengan hati kita. Itu dengan hati. Kemudian kalau dengan lisan bagaimana? Dengan pujian, sanjungan, ucapkan. Makanya kalau dari sisi cara memuji adalah bagian dari syukur. Kalau dari sisi cara memuji adalah bagian dari syukur. Jadi ini anggap bulat seperti ini. Ini syukur semua. Salah satu bagian dari syukur adalah pujian. Ya, orang mengucapkan dengan lisannya alhamdulillah. orang mengakui alhamdulillahilladzi hadani li hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku petunjuk. Orang setelah makan alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Orang diberikan pakaian alhamdulillahilladzi kasani dan semisalnya. Ini menunjukkan bahwa dia memuji Allah dengan lisan, dengan pengakuan lisan dan juga dengan pujian. Kemudian dia bisa bersyukur dengan anggota tubuh. Bagaimana bersyukur dengan anggota tubuh? Segala macam bentuk ketaatan. Mata dia gunakan untuk baca Quran, dia gunakan untuk baca buku. Lisan dia gunakan untuk berdakwah, membaca Quran, berzikir, berdoa, menasehati, amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, saya ingatkan, perhatikan baik-baik. Jangan su'udzon terhadap orang yang menasehati kita. Kenapa? Karena kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, bala akan merata. Jangan su'udzon. Ada sebagian orang menganggap melihat kesalahan orang, kesalahannya kada dilihat. Ketika kita dapat kritikan dari orang lain, maka terimalah itu sebagai kritikan. Kemudian berusaha memperbaiki diri. Jangan kita kemudian main caranya menembakkan kembali si dinajaka itu. Nah, tetapi terima nasihat. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ar-ruju'u ilal haqq khairun minat tamadi fil batil." Artinya, kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan, dalam maksiat. Maka kalau ada orang menasihati kita, wah syukran, jazakallahu khairan, terima kasih banyak. Ada orang bertanya, Ustaz, sepertinya kita ini seperti sering sekali mengkritik orang. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk dikritik. Bagaimana itu mengobatinya? Mengobatinya gampang. Obatinya adalah kalau ada orang mengkritik kita, kita langsung terima. Tidak usah ngeyel. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Insyaallah saya akan lakukan. Sebagian orang kadang-kadang kalau dikritik, dia malah mencari pembenaran. Ini tidak benar. Apalagi kalau seandainya berkaitan dengan nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, agama. Maka terima kasih atas kebaikan itu. Jangan sampai kita beranggapan seperti dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq. Alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza hadaitu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalian gara-gara ayat ini kalian tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar karena ayatnya berbunyi alaikum anfusakum. Urus diri kalian sendiri. La yadhurrukum man dhalla idza hadaitu. Tidak berbahaya terhadap kalian siapa yang menyesat asalkan, siapa yang menyimpang asalkan kalian mendapat petunjuk. Ya, akhirnya hidupnya anani. Anani itu akhirnya hidupnya senantiasa sendiri-sendiri. Yang penting aku. Orang ada tahu aku urusannya. Enggak. Kalau ada nasihat terima. Ya. Terima dengan lapang dada kemudian perbaiki. Bahkan itu tanda cinta seseorang kepada orang lain. Anggap kalau seandainya ada nasihatnya, apalagi nasihatnya baik-baik sudah. Tidak di depan umum, kemudian tidak menghinakan, berusaha dengan bahasa yang santun. Maka itu wajib diterima. Dan itu hak seorang muslim. Dan idza stansahaka fansahu. Jika dia minta nasihat, maka nasihatilah. Nah ini hati-hati. Dan itu hanya bisa didapat oleh kebeningan hati. Kebeningan hati. Kembali kepada permasalahan tadi bahwa orang yang melakukan ketaatan termasuk daripada kesyukuran. Lisan digunakan untuk menasihati, untuk memberikan masukan. Ya, jangan sampai seperti perkataan ulama salaf. As-sakitu anil haq syaitanun akhras. Orang yang diam dari kebenaran itu bagaikan setan yang bisu. Memang resiko kalau orang sering menasihati itu resiko untuk sering dibenci rizik. Makanya kadang-kadang kalau seandainya lihat dakwah, dakwah kadang-kadang disukai orang, banyak pengikutnya. Karena sebagian dakwahnya hanya berkutat kepada amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Kalau nahi mungkar jarang. Kenapa nahi mungkar jarang? Karena sulit diterima. Kenapa sulit diterima? Karena berlawanan dengan hawa nafsu. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Yang akhirnya seseorang akan susah dibenci oleh manusia. Tapi tidak mengapa, karena kita berihtisab kepada Allah SWT. Mengharap pahala dari Allah tidak ada lain kecuali hanya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan masalah musik, masalah perempuan, masalah kesyirikan, masalah bid'ah. Itu kalau seandainya tidak diingatkan, maka kaum muslimin akan menganggap perbuatan kesyirikan, perbuatan bid'ah, perbuatan yang biasa. Akhirnya harus diingatkan, dan ketika diingatkan berhadapan dengan hawa nafsu manusia, akhirnya dibenci, akhirnya dibuat macam-macam, dihinakan. Itulah resiko orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini hati-hati ya. Nah, itu bentuk ketaatan adalah menggunakan lisan dengan kepada ketaatan, menggunakan tangan untuk taat, menggunakan kaki untuk taat, menggunakan kemaluan untuk taat, menggunakan telinga untuk taat. Itu semua manifestasi dari kesyukuran. Maka sekali lagi saya katakan, kesyukuran kalau ditinjau dari cara luas, bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan anggota tubuh. Orang ke masjid, kemudian dia bersyukur atas nikmat dia punya kaki bisa ke masjid. Itu satu langkahnya syukur. Langkah-langkahnya itu diganjari oleh Allah dengan nikmat syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ketaatan adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan nanti insyaallah taala. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa nanti malam kita membaca kitab baru, semangat baru tentunya, dan sudah harus ada punya niatan baru untuk bertekad menuntut ilmu dari alhamdulillah. Ya, dari dasar lagi, dari awal lagi, dan seperti biasa kita akan membahas baris per baris, kalimat per kalimat sampai selesai. Meskipun waktunya sebagaimana kitab tauhid 5 tahun, tapi yang jelas kita puas untuk membahasnya tersebut. Maka bulatkan tekad, kuatkan niat untuk belajar terutama tentang akidah ini. Dan yang kita bahas adalah kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Mujaddiduddin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dengan membaca kitab penjelasan pembatal keislaman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Saya sangat berharap agar para jamaah yang hadir, terutama yang hadir, karena yang hadir subuh biasanya yang rumah-rumah dekat sini, ya, lebih bisa berhadir lagi semestinya dibandingkan yang jauh-jauh. Dan saya berharap kepada bagian dakwah untuk menyebutkan dalam flyernya, yaitu kitab baru, semangat baru, pelajaran baru, sehingga kata-kata baru itu bisa menarik hati kaum muslimin yang belajar, yang ingin belajar. Dan tujuannya bukan untuk banyak, tujuannya untuk manfaat, agar semakin tersebar akidah yang benar di tengah kaum muslimin. Sekali lagi, mudah-mudahan bisa berhadir, dan ditekadkan, harus diniatkan yang kuat, tekad yang bulat agar bisa menuntut ilmu agama, terutama ilmu akidah. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.